بسم الله الرحمن الرحيم. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang risalah ilmiah berkaitan dengan takdir. Orang sering sekali menyalahkan nasibnya dengan kemasan bahasa, inilah takdir saya, gimana lagi? Saya harus terima. Kalau dia orang yang tipis iman, dia akan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan berkata, Allah yang buat saya seperti ini. Ini adalah takdir saya. Allah telah takdirkan saya begini. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan saya seperti ini. Tapi kenapa Allah buat saya begini? Ini takdir. Dia mencoba menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala di balik keburukan yang dialaminya, di balik musibah yang didapatkannya. La haula wala quwata illa billah. Pada akhirnya dia akan menghujat Allah, menuding Allah, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah zalim dan seterusnya, yang menyebabkan imannya, akidahnya, syahadatnya rontok karena salah dalam memahami takdir. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, jangankan kelas kita yang hidup di akhir zaman ini, sedangkan para sahabat Nabi saja dulu pernah hampir salah dalam memahami takdir. Sampai-sampai kesalahan itu bisa membawa mereka kepada putus asa. Contoh, ada tiga hadis, saya bacakan tiga hadis yang menyebabkan para sahabat hampir-hampir putus asa. Tetapi alhamdulillah Rasul sang guru yang sangat santun, sangat lembut dan bijaksana, mampu menuntun murid-muridnya, yakni para sahabat-sahabat ini, kepada pemahaman yang sahih berkaitan dengan takdir. Contoh, satu hadis yang pertama, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, qabla ay yakhluqallahu al-khalaiq bi 50,000 sana, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk, langit, bumi, manusia, apapun yang ada di antara langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan surga dan neraka, sebelum Allah ciptakan malaikat-malaikat, jin dan sebagainya, 50,000 tahun jaraknya, Allah telah menetapkan, Allah telah menuliskan dengan kun fayakunnya di lauhul mahfuz. Di lauhul mahfuz, lauhul mahfuz adalah catatan yang maha lengkap, maha besar, maha sempurna, dari seluruh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dari seluruh apa-apa yang akan ada. Ini adalah lauhul mahfuz. Allah telah tuliskan di sana, di lauhul mahfuz, segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan ada. 50,000 tahun segala sesuatu itu ada. Sebelum itu ada, sudah Allah tetapkan. Ini akan diciptakan nanti. Ini bumi, ini langit, ini pohon, ini laut, ini orang, ini fulan, ini semut, ini jin, ini apa saja, bahkan surga dan neraka akan diciptakan, dan semuanya tertulis di lauhul mahfuz. Jaraknya 50,000 tahun. Sudah tertulis semuanya di situ. Apa yang akan terjadi pada hari anu, pada bulan anu, pada tahun anu, sudah tertulis di dalam kitab lauhul mahfuz itu sebelum segala sesuatunya ada. Ini yang pertama. Berarti apapun yang akan ada, kesimpulannya, apapun yang akan ada kan sudah mengikuti apa yang tertulis. Betul tidak? Mengikuti apa yang tertulis. Orang celaka, orang bahagia, orang baik, orang buruk, dan segala macamnya. Bahkan orang masuk surga, orang masuk neraka, sudah tertulis di lauhul mahfuz. Hadis ini ditambah dengan hadis yang kedua. Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim, ada orang yang seumur hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu jengkal saja lagi. Udah mau mati, dia enggak tahu ajalnya kapan dia mati, sementara dia masih saja mengamalkan amalan ahli surga. Jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu jengkal saja lagi. Fasabaqa alaihil kitab, ternyata yang tetap di dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah calon penghuni neraka. Sementara sepanjang umurnya mengamalkan amalan ahli surga. Fa'amila amala ahli nar, lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli neraka, su'ul khatimah, fadakhalan nar, dia pun masuk ke dalam neraka. Artinya tidak akan meleset. Kalau dia memang sudah pasti akan menjadi ahli neraka, walaupun dia baik seumur hidupnya, dia akan menjadi ahli neraka. Yang tertulis begitu. Ayo bapak, ibu, kira-kira salah sangka enggak kita akhirnya? Kira-kira kita akan salah sangka enggak akhirnya? Ditambah lagi lanjutan hadis ini, masih hadis yang sama. Ada orang yang selama umurnya, sepanjang hayatnya, mengamalkan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal satu jengkal saja lagi. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah penduduk surga. Fa'amila amala ahlil jannah, lalu dia pun mengamalkan amalan ahli surga. Dalam keadaan mengamalkan amalan ahli surga, dia banting setir, dia taubat nasuha, baru beberapa saat setelah itu dia pun meninggal dunia dalam keadaan sudah putih semua dosa-dosanya, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, padahal jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Nabi menutup hadisnya, innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amalan seseorang tergantung kepada penutupan umurnya. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung kepada penutupan umurnya. Apa, ngapain dia di akhir hayatnya? Baik kaum muslimin, Saya contohkan Seorang pemuda terkenal dengan jihad, hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, akhlaknya bagus. Ketika terjadi penaklukan Romawi, pemuda ini bertatapan mata dengan seorang gadis Romawi yang cantik jelita, jatuh cintalah dia kepada gadis ini. Singkatnya, dia pun melayangkan surat, menyatakan hasrat, minat dengan gadis itu. Apa kata sang gadis? Tidak mungkin. Kita beda agama. Orang tuaku dan keluargaku takkan mengizinkan aku menjadi milikmu, menjadi istrimu, kecuali engkau masuk ke dalam agama kami. Maka laki-laki ini telah dibutakan, mata hatinya telah gelap, dan dia akhirnya melamar wanita itu dengan harga yang sangat mahal, masuk ke dalam agama itu wanita. Para sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya, merasa tak percaya dengan apa yang mereka dengar, yang mereka saksikan. Sahabat pejuang, hafiz Quran, hafiz hadis, mujahid, jatuh dan takluk karena syahwatnya di hadapan wanita cantik jelita, tukar agama dan menikah dengan wanita itu. Tidak lama pernikahan ini, tidak lama kenikmatan hidup sesaat dinikmatinya bersama wanita itu, dia pun meninggal dunia dalam keadaan sudah beda agama. Maka akhir hayat waktu dia meninggal dunia, ayat yang dia hafal cuma sisa dua ayat saja lagi, dan dua-duanya dia bacakan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia adalah ayat-ayat azab, tamparan keras dan sindiran tegas dari Allah, seperti inilah yang akan dirasakannya setelah kematiannya. Akhir hayat su'ul khatimah. Coba nih, tangkap ini baik-baik, gimana orang gak salah sangka akhirnya. Sementara kisah yang lain seperti ini. Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berperang bersama engkau. Rasul bertanya kepadanya, aslamta, apakah kamu sudah masuk Islam? Dia berkata, saya belum masuk Islam ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Inna nahnu la nasta'idu bi musyrik. Sorry, kalau begitu kami tidak akan minta tolong dan mau dibantu oleh orang musyrik. Aslim, Islam dulu ente, kata Nabi. Bergabunglah di sini perang bersama saya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya Islamnya nanti setelah selesai perang, baru saya masuk Islam. Kata Rasul, kalau nanti enggak usah ikut sekarang. Maka dia pun menyatakan dua kalimat syahadatnya dengan jujur. Dan dia masuk Islam. Dan dia bertempur bersama Rasulullah dan para sahabat. Meninggal dunia. Ketika para sahabat mengumpulkan jenazah, ditemukanlah lelaki yang tadinya masih kafir, masih musyrik, belum sempat sholat, Pak. Belum sempat sholat. Belum sempat mengamalkan amalan apapun. Dan dia terbunuh di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujira kathira. Alangkah bahagianya nih orang. Amalannya baru sedikit, sementara pahalanya sangat besar. Dia masuk surga. Subhanallah. Bandingkan nih dua orang. Yang tadi hafiz Quran, hafiz hadis, mujahid dan sebagainya. Akhir hayatnya su'ul khatimah. Yang ini, kafir, seumur hidupnya musyrik. Ternyata dia tobat, masuk Islam, dan meninggal. Syahid, dan dia masuk surga. Coba lihat, kira-kira kejadian-kejadian ini dengan hadis ini membuat Bapak Ibu bisa salah sangka enggak? Dengan takdir. Bisa salah sangka tidak? Ya, pasti. Apalagi ditambah dengan hadis berikut ini dari Sahih Muslim. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Adam diperintahkan oleh Allah untuk melihat ke sebelah kanannya, Adam pun melihat. Allah perlihatkan kepada Adam jumlah manusia dari anak keturunannya di masa yang akan datang. Wajah mereka putih-putih bersih dan bercahaya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam, hai Adam, ini adalah calon anak keturunanmu sampai hari kiamat. Mereka-mereka adalah calon-calon penghuni surga. Adam gembira. Adam bahagia. Tapi ketika Allah perintahkan Adam, lihat sebelah kirimu. Adam melihat, dia terkejut. Sebab apa? Pemandangan sebelah kirinya ada jumlah manusia yang mukanya suram-suram, gelap-gelap, dan penuh dengan kenestapaan, kesusahan, dan penderitaan. Jumlahnya enggak ada apa-apanya sebelah kanan. Lalu Allah berfirman, hai Adam, ini adalah anak-anak cucumu nanti sampai hari kiamat. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Coba lihat, orangnya belum ada lagi. Orangnya belum diciptakan lagi, belum hidup lagi di muka bumi, udah jelas siapa-siapa yang akan jadi ahli surga, siapa-siapa yang akan masuk ke neraka. La haula wala quwata illa billah. Disinilah para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah, wa ala ayyi syai'in kunna na'mal ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, jika sudah jelas siapa yang akan masuk surga, pasti akan masuk surga walaupun dia jahat seumur-umurnya. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, masuk surga. Jika sudah jelas siapa yang ahli neraka, walaupun dia mengamalkan seumur hidupnya amalan ahli surga, kalau memang dia calon ahli neraka, dia pasti masuk neraka. Fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal. Maka untuk apa lagi kami harus beramal? Pasrah ajalah. Ikuti saja hidup ini apa adanya. Toh takdir yang akan mengantarkan kami kemana kami nanti berakhir. Betul? Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Saya rasa pertanyaan Bapak akan sama nanti dengan pertanyaan para sahabat ini. Betul tidak? Fa'ala aisyain kunna na'mal. Buat apalagi kami harus bersusah payah jadi orang baik? Maka Nabiullah menjawab, jawaban inilah akidah kita. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Sesungguhnya kamu seluruhnya hari ini beramal di atas garis-garis takdir. Garis takdir itu ada dua, Pak. Coba bacakan rukun iman yang keenam, Bu. Bacakan rukun iman yang keenam, Pak. Apa bunyinya? Beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Garis takdir itu ada dua. Ujungnya yang ini baik, yang ini buruk. Innakum ta'maluna 'ala mawaqi'il qadar. Sesungguhnya kamu beramal di atas garis-garis takdir atau ketentuan-ketentuan takdir. Siapa yang memilih amalan di atas garis kebaikan, takdirnya nanti adalah seperti ini. Siapa yang memilih beramal di atas garis-garis kemungkaran, maksiat, dosa, syahwat, hawa nafsu, ini yang dipilihnya, maka dia menuju kepada garis takdir yang buruk. Melakukan ini akibatnya. Melakukan yang ini kejadiannya. Sebab kamu memilih jalan yang baik, jalan yang benar, ujung-ujungnya kamu akan sampai di sini. Setelah sampai kamu di situ, itulah takdir. Akibat kamu mengikuti syahwat kamu, akibat kamu mengikuti hawa nafsu kamu, akibat kamu mengikuti godaan setan jin atau setan manusia, padahal kamu sudah tahu Allah mengharamkan, kamu tetap tempuh itu jalan, maka akibatnya adalah seperti ini. Tanggung tuh akibat. Rasakan tuh akibat. Akibat dari sebuah pilihan, maka itulah yang takdir. Kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun di antara kamu, kata Rasul kepada para sahabatnya, tidak seorang pun di antara kamu yang hari ini hidup di dunia, melainkan namanya sudah ada di dalam surga. Masya Allah. Namamu siapa? Riza. Riza hidup sekarang ini, nama Riza sudah ada di dalam surga. Bapak namanya siapa, Pak? Hah? Sofi. Nah, Sofi. Sofi Tanjung. Syafi'i. Ya, Syafi'i harusnya. Ya. Baik kaum muslimin, nama beliau hari ini sudah ada dalam surga. Nama saya sudah ada dalam surga. Nggak perlu diaminkan pun pasti. Pasti nama beliau sudah ada dalam surga. Dalam surga ya, sudah ada nama beliau. Di situ ada satu rumah, Pak. Rumahnya nggak tanggung-tanggung. Gede rumah itu 105 km kali 105 km. Gedenya rumah. Sementara batu batanya padat dari emas murni luar dalam, Pak. Dengan itu disusun dengan yakut dan zabarjat sebagai pasir dan semennya. Masya Allah, ya. Interior dan eksteriornya, satu saja batu mulia yang ditempelkan di dinding rumah orang itu, seandainya bumi ini dengan seluruh kekayaan bumi dijual, belum kebeli itu satu itu batu. Dengan bahan-bahan termahal, dan di gerbang sana tertulis bahwa istana ini atau rumah ini pemiliknya adalah Syafi'i. Pemiliknya adalah Riza. Pemiliknya adalah Zulkifli. Pemiliknya adalah Datong. Pemiliknya adalah Pak Ujang. Pemiliknya adalah Pak Deno. Dan lain-lain kita semua. Tertulis nama masing-masing bapak di satu rumah yang telah Allah siapkan dalam surga. Onde mande Ustaz, baraka gadang rumah itu. Hah? Berapa besar tuh rumah? Ya, bapak juga harus nyadar. Allah mengumumkan dalam Al-Quran, besarnya surga adalah seluas langit dan bumi. Padahal itu baru satu surga. Bapak kan tahu, langit sampai hari ini, ruang angkasa sampai hari ini, belum ketahuan berapa luasnya. Belum ketahuan. Itu baru satu, baru satu surga. Begini kaum muslimin, NASA Amerika telah meluncurkan pesawat ulang-alik tanpa awak. Pada tahun 2001, akhirnya diumumkan kepada dunia bahwa pesawat itu telah hilang. Telah berhasil ditemukan, sampai sebelum dia hilang, telah berhasil ditemukan melalui pantauan tuh pesawat, ya, pesawat ulang-alik tanpa awak, 100 miliar galaksi di ruang angkasa. Satu galaksi saja, garis diameternya mampu menghabiskan perjalanan cahaya selama 50 ribu tahun. Satu galaksi. Galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Satu galaksi kita saja menghabiskan perjalanan cahaya 50 ribu tahun, Pak. Padahal satu detik perjalanan cahaya 300 ribu kilometer. Satu detik perjalanan cahaya. Ini 50 ribu tahun baru satu galaksi, garis diameternya. Bagaimana dengan 1 miliar galaksi? Luasnya surga, arduha, as-samawatu wal-ard. Seluas seluruh langit dan bumi. Masya Allah, luasnya. Itu baru satu surga. Sementara surga itu ada 500 tingkatan. Subhanallah. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain adalah seluas langit dan bumi. Makanya kalau dikatakan rumah kita nanti, satu orang punya rumah nanti dalam surga, besarnya tuh rumah adalah 105 km kali 105 km. Kalau dalam bahasa hadis, 70 mil kali 70 mil. Kalau 1 mil 1,5 kilo saja, jadinya adalah 105 kilometer. Nggak kebayang pak, di dunia ini tidak akan ada manusia yang mampu membuat rumah sebesar itu dengan bahan-bahan termahal. Bapak mungkin sudah mencoba membuat rumah yang terbaik dengan usaha dan bahan-bahan terbaik, dengan harga yang biar seberapapun, sampai cida bapak membuat rumah itu. Hah? Sampai cido, sampai habis-habisan. Itu rumah paling-paling gedenya sih berapa? Rumah orang-orang hebat di Washington, di New Zealand, di India, di Cina, rumahnya kayak istana, itu belum apa-apanya. Kelas kakus, kalaupun ada kakus nanti di surga, belum akan sampai gedenya rumah yang dibuat oleh manusia di bumi ini dibandingkan rumah kita dalam surga. Maka sangatlah sangatlah rugi dan gila, sangatlah bodoh dan oon orang yang demi dunia dia telantarkan masa depan surganya. Dia buang masa depan surganya. Kita lanjutkan. Nama bapak sudah ada di surga. Nama bapak sudah ada di surga. Nama saya sudah ada di surga. Nama setiap ibu-ibu sudah ada dalam surga, Bu. Alhamdulillah. Tapi ingat, di waktu yang sama kata Rasulullah, di waktu yang sama nama Zulkifli Muhammad Ali sudah ada di dalam sel neraka jahanam. Tertulis di pintu sel itu, calon penghuni sel ini adalah Zulkifli Muhammad Ali. Di sel penyiksaan yang lain, di lubuk neraka jahanam, tertulis namanya bapak. Calon penghuni sel penyiksaan ini adalah Syafi'i. Di sel yang lain tertulis nama antum, di sel yang lain tertulis nama ibu. Setiap kita ada namanya di dalam neraka jahanam. Coba lihat. Di satu saat, di satu sisi, nama kita ada dalam surga masing-masingnya. Di sisi yang lain, nama kita juga sudah ada di dalam neraka. Mana di antara dua ini yang akan bapak ibu isi? Mana di antara dua ini yang akan kita isi? Sementara yang ada di dalam neraka itu adalah takdir. Kalau ada orang masuk neraka, udah takdirnya masuk neraka. Yang di dalam surga juga takdir. Kalau ada orang masuk surga, itu adalah takdirnya masuk surga. Masalahnya, apakah sudah tetap bahwa si fulan nanti masuk surga aja? Ah, kata Allah. Lalu orang ini akhirnya masuk surga. Yang ini masuk neraka aja, dia hitam. Dia ini orangnya jelek, dari keluarga miskin, masuk neraka aja. Ada enggak kayak gitu? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala umumkan dalam surat Al-Balad. Fahadainahun najdain. Kami bentangkan di hadapannya dua jalan. Satu, jalan kelihatannya susah mendaki, tapi ujungnya adalah kenikmatan dan surga. Yang satu lagi, jalan kelihatannya lempeng, lurus, kayak tol, tapi menurun. Ya, orang ngegas terus tanpa ngerem. Ngikutin terus nafsunya. Ujung-ujungnya adalah jurang, dan itu adalah neraka. Dan Allah umumkan, falaqtahamal aqabah. Kenapa engkau tidak mau menempuh jalan yang kelihatannya berat, sulit dan mendaki, padahal ada bahagia dan surga yang menanti di sana. Jadi Allah menganjurkan, pilih dong jalan yang kelihatannya berat. Inilah Islam. Inilah mengamalkan ayat, mengamalkan hadis, mengikuti sunnah. Inilah dia jalannya. Kamu akan sampai ke surga. Sementara orang-orang yang fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, dia mengikuti hawa nafsunya dalam hidupnya, enggak mau diatur oleh agama Allah Islam ini, maka orang-orang itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Lihat kaum muslimin, dua jalan, dia yang milih. Milih jalan yang mana, akhir dari pilihannya itulah takdirnya. Paham? Akhir dari pilihannya itulah takdirnya. Kesimpulannya, takdir itu adalah hasil atau akibat dari sebuah pilihan. Saya ulangi, takdir itu adalah akibat dari sebuah sebab. Sebab saya memilih ini, akibatnya adalah ini. Nah, akibat yang adalah itu disebut dengan takdir. Paham? Disebut dengan takdir.